tawaringin ku tak panyawangan kuring, ku tak waringin ku tak pangantrian kuring, di ku tak waringin karena asing garan, di ku tak waringin nyantel ngarema kaheman. Bodas nasak lengras mata kuas sawang pelak parena sumedang beka punopit rabang pada nyar pakan anu gelis genepungan lemong keun kasatian kutawaringin mu jadi ciri mimiti. Ku tawaringin mau jadi saksi saati, di ku tawaringin sapasang japati midang, midang miang, tisarakahan, buwara ngababakan. Kutawaringin, ku tak panyawangan kuring, ku tak waringin, ku tak pantrian kuring, di ku tak waringin, karena asing garan, di ku tak waringin, nantel ngarema kaheman. Bodas ngasrat lengras mata kuas sawah ngeplak parena sumedang beka punopit rabang pada nyar pakan anu gelis genepungan lemongkeun kasatian kutawaringin mau jadi ciri mimiti. Ku tawaringin mau jadi saksi saati, di ku tawaringin sapasang japati midang, midang miang, tisarakahan, buwara ngababakan. Ku tawaringin mau jadi ciri mimiti. Ku tawaringin mau jadi saksi saati, di ku tawaringin sapasang japati midang, midang miang, tisarakahan, buwara ngababakan. Ku tawaringin ku tak panyawangan kuring, ku tak waringin, ku tak pantrian kuring, di ku tak waringin, karena asing garan, di ku tak waringin, nyantel ngarema kaheman.